dalam hatimu. Lukisan kuncup cintaku, selama ini ku nantikan dalam rindu. Sentuhan manis bibirmu, pelepas resah jiwa. Sentuhan manis bibir.